Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. نعم تفضلوا اقرأوا sampai ayat yang terakhir kita baca sampai ke 11 ya اقرأوا جميعا. Nah, barakallahu fikum. Kita merujukah ayat 8 sampai 9 sudah diterjemahkan belum? Sudah di murojaah kemarin. Sudah belum? Khalid. Sudah, ha? Belum ya? Naam. Minal ikhwah. Kita mulai dari Abdullah. Nah, fadhal. Diterjemahkan. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa. Setelahnya siapa? Fadhlan. Yang kira-kira belum. Ya, Husain Tempen. Thumma ya'uduna lima nuhu an. Nah, ditunjuk setelahnya. Sama juga, Pak Husain. Ya, Wuzra'ah. ثم يعودون لما نهوا عنه. Dia apa mereka? Ah, Hasan. Ayo, Hasan, barakallahu fiik. Setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Bil ithmi. Wal udwan. Ayam ahsan barakallahu fihi. Setelahnya, wa idza ja'uka hayyuka. Sampai situ saja. Naam. Fadhil. Abu Yusuf ya. Wa idza ja'uka hayyuka. Naam. Baik, khair. Setelahnya ditunjuk. Ya. Fadhil. وإذا جاءوك حيوك حيوك كذا طيب حسن بارك الله فيك صلاحيه بما لم يحييك به الله صلاحيه سيفا تفضل تنجو Ya, Pak Umar. Bima lam yuhayyika bihi Allah. Baik, ahsan. Setelahnya. Fadal, siapa? Mas Edi katanya. Ya. Bima lam yuhayyika bihi Allah. Baik, tunjuk setelahnya. Khair insyaallah. Belum kenal. Ah, saat saya ditunjuk atau ditunjuk gitu. Ya, kenalan dulu. Bukan Zun, ya. Bima lam yuhayyika bihi Allah. Kenapa? Bima dengan tidak baik dibantu rekannya ditunjuk Pak Misbah. Bima lam yuhayyika bihi Allah. Ayo bisur'ah. Fadal Pak Misbah, silakan. Dengan setelahnya Mas Aji ya bima lam yuhayyika bihi Allah bukan dengan tahiyat yang diajarkan dengannya kepada muntaim ataukah tahiyat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Baik. Setelahnya, wa yaquluna fi anfusihim. Ismail, masyaallah, ya. Pendek insyaallah. Wa yaquluna fi anfusihim. Fi anfusihim. Pada jiwa mereka sendiri, yakni dalam kalbunya. Baik, ahsan. Setelahnya. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Siapa? Pak Bukhari. Ya. Tanggung jawab Pak Bukhari, ya. Semoga bisa menjawab, barakallahu fiik. Lo belum berdiri kah? Berdiri dulu. Ya. Apa jawabannya? Ya, khair insyaallah. Dibantu rekannya siapa? Pak Ahmad. Ya. Lau la yu'adzibunallahu bima naqul. Apa maknanya? Khair insyaAllah. Baik, setelahnya siapa? Pak Sahib, ya. Semoga bisa Pak Sahib. Lau la yu'adzibunallahu bima naqul. Khair insyaAllah. Naam. Barakallahu fi. Setelahnya Pak Sahib, ditunjuk. Hasbuhum jahannam. Itu pengajar itu. Khair, tidak apa-apa. Dah. Abdurrahman. Mana tadi? Hasbuhum jahannam. Harus bisa. Apa? Baik, Hasan. Barakallahu fi. Tunjuk setelahnya. Yaslaunaha. Dah, dipotong-potong. Setelahnya siapa? Pegang, tunjuk. Ya, fadal. Yaslaunaha. Apa maknanya? Pak Hamzah. Yaslaunaha. Pendek insyaAllah. Tunjuk setelahnya. Orangnya banyak insyaAllah. Ikhwan banyak sekali. Ayo ikhwan biar belajar apa murojaahnya semangat ya. Biasakan mendengar murojaah dicoba dihafalkan. Siapa? Enggak terlihat. Siapa? Terserah. Sebut nama insyaallah keluar. Zakaria. Ya, enggak apa-apa ya. Zakaria, Nabi Zakaria. Yaslaunaha. Baik, Hasan barakallahu fiik. Tunjuk setelahnya. Dari ikhwah. Yang dari pengajar. Siapa? Pak Abdullah Toto katanya. Fabi'sal masir. Ya, fabi'sal masir. Ayo bisur'ah murojaahnya biar cepat. Ayo. Baik, Hasan. Barakallahu fiik. Setelahnya, Pak Toto ditunjuk. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum. Ya. Pak. Tunjuk setelahnya Hasan. Fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul. Ayo insyaallah tunjuk setelahnya wa tanajaw bil birri wat taqwa. Siapa yang ditunjuk setelahnya? Siapa? Pak Rafi'i. Wa tanajaw bil birri wat taqwa. Baik, Hasan. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Setelahnya siapa? Ya, fadhlan. Wattaqullaha alladhi ilayhi tuhsyarun. Bertakwalah. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Terima kasih. Hasan barakallahu fiik. Setelahnya ditunjuk. Sudah, siapa setelahnya? Siapa? Fadhil, Abu Lukman. Ya. Dalam ayat ini pada kalimat thumma ya'udun alam tara ila alladhina nuhu, ya, ataukah pada kalimat afan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah ja'uka, siapa yang dimaksud orang-orang yang datang ataukah menjumpai, yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa Balukman? Kum awalan, biar semangat. Siapa yang dimaksud? Baik, khair insyaallah. Setelahnya siapa? Saling mengingatkan, saling menghafal. Yang kira-kira belum habis ikhwannya, sudah? Siapa ya? Bismillah, siapa? Pak Kasmono. Mana? Ya. Siapa yang dimaksud? Diulang pertanyaannya. Wa idza ja'uka hayyuka. Terjemahannya sudah tadi. Siapa yang dimaksud mereka ini? Ayo dibantu rekannya. Ikhwan, ayo bangkit ikhwan, bangkit. Barakallahu fikum. Fadal, siapa? Pak Yanto. Ya. Pak Yanto katanya. Fadal Pak Yanto. Semoga bisa. Ma'indah ke jawab. Alhamdulillah bukan ma'indah ke jawab. Baik. Ditunjuk setelahnya, Pak Yanto. Siapa? Santri, jatahnya nanti durus khos. Abu Tufail. Kok bisa lihat Abu Tufail? Padahal ngumpet loh itu. Punya radar. Ya. Berdiri dulu, biar semangat. Biar kelihatan. Saya Abu Tufail. Masya Allah, ya. Khair insya Allah, ya. Semangat, semangat ikhwan, semangat. Bangkit, ya, bangkit. Fadal Abu Tufail ditunjuk setelahnya. Gampang insya Allah. Wa idza ja'uka hayyuka, dhamir ini kembali ke siapa? Antum insya Allah sudah mempelajari masalah dhamir. Fadal Abu Tufail siapa yang ditunjuk? Pak Dedi. Ya. Siapa Pak Dedi? Yang tegas lah, kok bukan? Berarti ragu antum. Baik, ahsan. Ada khilaf. Ada yang mengatakan orang-orang munafikin dan ada yang mengatakan orang-orang Yahudi. Ya. Baik. Setelahnya masih ada pertanyaan. Tunjuk Pak Dedi. Yang kira-kira belum. Pak Chandra lagi, ya. Apa ucapan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahiyat yang jelek. Sebenarnya bukan tahiyat. Assalamu alayka. Apa artinya assalamu alayka? Maut. Wah, masyaallah, al-maut. Ya. Matilah kamu. Ya, apakah mampuslah engkau. Ini tahiyat majlis Hasan. Tahiyat yang diberikan oleh orang-orang munafikin ataukah orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada pertanyaan murojaah. Setelahnya Pak Chandra. Siapa? Pak Amr, kum Pak Amr. Kenapa mereka mengatakan laula yu'adzibunallahu bima naqul? Apa sebabnya? ataukah apa yang mereka inginkan dengan ucapan tersebut pada lubuk hati mereka yang sangat dalam. Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Apa alasan mereka mengucapkan seperti itu? Ataukah sebab mereka mengucapkan seperti itu? Ingat-ingat. Satu, dua, tiga, waktu habis. Ditunjuk setelahnya, barakallahu fiik. Siapa? Sudah. Habis ikhwannya sudah? Siapa? Pak siapa? Abdul Hadi. Sudah juga? Siapa yang belum? Pak Fauzi katanya. Kena radar Pak Fauzi. Mana Pak Fauzi? Wujud? Assalamualaikum. Ya. Apa maksud mereka mengatakan seperti ini? Laula yu'adzibunallahu bima naqul. Antum menjelaskan aja segamblang-gamblangnya, se apa yang antum pahami dengan penjelasan kemarin. Ayo bersurah. Setelah habis, masya Allah merajanya 20 menit. Lah biasa. Coba dari santri Khalid. Fadal jenis Pak Fauzi. Kum anta. Fadal jenis duduk. Ya. Kemana? Ke Jogja ngapain? Siapa? Siapa mana kelas 4? Abdul Razak, kum. Ain, Hasan, barakallahu fiik. Mereka mengatakan seperti itu sebagai pembenaran terhadap perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab kami, berarti kami ya memberikan doa kejelekan kepada Muhammad itu adalah perkara yang biasa, tidak ada sesuatu yang mahdzur. Ya, ini adalah ibrah bagi kita dan pelajaran bagi kita, poin yang penting bagi kita, bahwa ya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kebaikan ya dalam harta dunia, ya kemudian mungkin rumah yang bagus, mobil yang bagus, ya tidak ada sesuatu yang menimpa musibah dia, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala ridha dengan perbuatannya, ya namun itu di antara bentuk istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelahnya, hasbuhum jahannam yaslaunaha fabi'sal masir. Cukuplah bagi mereka neraka jahannam yang pasti mereka akan masuk ke dalamnya, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-10. Iya, ayat yang ke-10. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu wa laysa bidarrihim syai'an illa bi'idznillah وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Hanyalah an-najwa, bisik-bisik, ya, bisik-bisik minasyaitan, datangnya dari syaitan. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا, agar orang-orang yang beriman itu mereka bersedih. Agar orang-orang yang beriman itu bersedih. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا, dan hal tersebut sama sekali tidak memadaratkan mereka. Hal itu sama sekali tidak memadaratkan mereka. Illa biiznillah, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Baik, ini makna dari ayat yang ke-10. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaman najwa. Ay tanaji a'da'il mu'minina bil mu'minin. Ya. Musuh-musuh orang-orang yang beriman, ya, musuh-musuh kaum muslimin, mereka membuat makar dengan tanaji, dengan adanya bisik-bisik di antara mereka, membahas, membicarakan, merencanakan kejahatan-kejahatan bil mu'minin terhadap orang-orang yang beriman, merencanakan hal-hal yang jelek, merencanakan hal-hal yang busuk, ya, bil makri wal khadi'ah, dengan adanya tipu daya dan tipu muslihat. Wa talabis su' minasyaitan, dan meminta kejelekan dari syaitan. Alladhi kaiduhu dha'ifun wa makruhu ghairu mufid, di mana tipu dayanya sangat lemah dan makarnya sama sekali tidak bisa memberikan faedah, yakni kejelekan terhadap orang-orang yang beriman. Ya, demikian kondisi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh orang yang beriman, mereka senantiasa membuat makar, senantiasa melangkah agar orang-orang yang beriman itu terganggu, agar orang-orang yang beriman itu terusik, agar orang-orang beriman itu merasa tidak betah dengan apa yang mereka di atasnya. Ya, dari talabul ilmi, dari ibadah, dari melakukan amalan-amalan kebaikan, senantiasa demikian. Dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala berbagai macam rupanya. Ya, dari bentuk manusia yang jelas-jelas kufur, ya, ataukah manusia yang menyimpan kekufuran dan menampakkan keimanan, ataukah mungkin orang-orang yang berKTP-kan Islam, namun ternyata di balik itu dia menyimpan kedengkian terhadap kaum muslimin, ya, kemudian menyimpan al-hasad terhadap kaum muslimin. Mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Liyahzun alladhina amanu, agar orang-orang yang beriman itu merasa sedih, terusik, terganggu. Hadha ghayatu hadhal makri, ya, wa maqsuduhu, maka ini adalah puncak dari makar dan tujuan mereka. Ya, terus mereka melangkah, merapatkan, membisikkan, membicarakan, membahas, ya, mengulang-ulang, merencanakan. Al-muhim, ya, bagaimana caranya orang-orang yang beriman ini terusik, tidak nyaman, ya, tidak leluasa, dikekang pergerakannya, ya, dikekang keinginannya untuk berbuat kebaikan. Maka ini adalah tipu daya yang sangat lemah, makar syaitan yang sangat lemah. Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hal tersebut. Makar dan tipu daya pasti akan terbongkar, makar dan tipu daya pasti akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa bidarrihim syai'an illa biiznillah, dan sama sekali hal itu tidak memadaratkan mereka kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala wa'ada al-mu'minina bil kifayah wan nasri 'ala al-a'da'. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji terhadap, yakni kepada orang-orang yang beriman, dengan adanya al-kifayah, kecukupan. Ya. Kecukupan ataukah terhindarkan dari hal-hal yang berbahaya, wan nasr 'ala al-a'da', dan pertolongan atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah perjalanan ya kaum muslimin, perjalanan para ulama, ya, perjalanan para salafus salih. Mereka mengusung kebenaran, pasti mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti mereka akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah sebuah realita yang kita saksikan sendiri. Wa qala ta'ala wa la yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Wa la yahiqu al-makru as-sayyi'u illa bi ahlihi. Dan tidaklah makar yang jelek, al-makru as-sayyi', ya, makar yang jelek, tipu daya yang jelek, rencana-rencana jahat, tujuan-tujuan yang jahat, ya. Wa la yahiqu, tidaklah mengelilingi, ya, tidaklah mengenai, illa bi ahli, kecuali akan kembali kepada pelakunya yang mencetuskan, yang menanamkan makar tersebut. Ya, artinya apa? Betul-betul kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, selama kita berada di atas kebenaran, maka tidak boleh kita mundur. Tidak boleh kita lemah. Tidak boleh kita merasa bersedih. Karena kalau kita sudah bersedih, lemas, ya, ini adalah hasil yang mereka inginkan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bergembira. Fulan, ya, Ilan, ataukah masyarakat yang ini, ataukah kaum muslimin yang itu, ya, sudah merasa terusik dengan makar saya. Bergembira. Ya, maka kita jangan sampai bersedih apabila betul-betul ada makar yang menimpa diri kita ataukah masyarakat kita. Ya, selama kita berada di atas bimbingan para ulama, selama kita berada di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, insyaAllah, dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, makar itu tidak akan mengenai kita, bahkan akan kembali kepada orang yang na'am menimbulkan ataukah memunculkan makar tersebut. Fa a'da'ullahi wa rasulihi wal mu'minin, maka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya serta orang-orang yang beriman, mahma tanajaw wa makaru, bagaimanapun juga mereka berbisik-bisik dan membuat makar, fa inna darara dzalika, maka madarat, ya, kejelekan yang timbul, aidun ila anfusihim, pasti akan kembali kepada diri mereka sendiri, ya, dan ini adalah sunnatullah. Wala yadurru almu'minina illa syai'un qaddarallah wa qadah, dan tidaklah menimpa orang-orang yang beriman kecuali dengan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala baik tadi menyebutkan dalam ayatnya walaysa bidharrihim syai'an illa biidznillah, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah mengingatkan kepada kita semua, Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ada masalah, ada problem, ya, ada musibah yang menimpa kita dari makar-makar musuh, ya, agama ini, maka kita senantiasa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyandarkan kepada kecerdasan kita, bukan menyandarkan kepada kekuatan kita yang banyak, bukan menyandarkan kepada, ya, siapapun. Ya, semata-mata kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan melihat apa bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dalam perkara yang dihadapi oleh seorang muslim ataukah sebuah masyarakat. Ai liya'tamidu 'alaihi, hendaklah mereka, yakni orang-orang yang beriman, berpegang teguh ataukah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasniqu bi wa'dihi, dan percaya terhadap janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan pertolongannya. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafah, karena sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya, dan ini adalah perkara yang pasti. Wa tawalla amra dinihi wa dunya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan terhadap urusan agama dan dunianya. Baik. Ini tafsir dari ayat yang ke-10. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ba'da al-adhan kita lanjutkan dengan pelajaran salatul usul. Al-muadzin fal-yu'adzin.